kau tetap Indonesia. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesia. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan daku dari. Indonesia, debar jantungku.